لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فيقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih berlanjut pembahasan kita dengan Bani Nadir, baik dari kalangan orang-orang Yahudi yang menghuni di sekitar kota Madinah, yang awalnya hidup bersama dengan kaum muslimin, berinteraksi dengan kaum muslimin, karena mereka melakukan pelanggaran atas perjanjian yang telah disepakati, maka mereka pun diusir keluar. Yang kata Allah, seandainya bukan ini telah menjadi ketentuan dan ketetapan Allah, maka Allah akan mengadab mereka di dunia dan di hari akhirat. Di dunia dengan cara dipenggal leher mereka semua, istri dan anak-anak mereka ditawan dan dijadikan budak, dan di hari akhirat dimasukkan ke dalam neraka kekal di dalamnya. La haula illa billah. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang kelima dari surah Al-Hasyr, pengepungan atau pengusiran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan 'ala usuliha." Apapun yang kalian potong, tebang dari pohon-pohon korma. Linah ini adalah jenis dari jenis-jenis korma. Karena korma ini memiliki berbagai macam ragam jenisnya. Ratusan jenis. Barakallahu fikum. Ratusan jenis pohon, artinya buah korma ini. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang kuning, ada yang mengarah ke sedikit warna putih, ada yang merah, ada yang hitam, berbagai macam bentuknya juga, ada yang lonjong, ada yang bulat. Baik, rasanya juga demikian, ada yang biasa-biasa saja, bahkan tidak terkesan manisnya sangat enggak. Ada yang biasa-biasa dan ada yang sangat manis dari berbagai macam jenis korma-korma ini. Bahkan dikatakan di kota Madinah sini ada sekitar 20 lebih. Barakallahu fikum, jenis korma yang biasa sampai yang unggulnya. Sehingga suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan korma oleh Bilal dari korma-korma Barni. Jenis korma unggul. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akullu tamrina hakadha ya Bilal?" Apakah semua korma kita begini modelnya, bagus-bagus? Baik-baik. Kata Rasulullah, kata Bilal, "La ya Rasulullah." Tidak ya Rasulullah. Akan tetapi yang kita punya ini sedikit kualitasnya rendah, dan kami tukar dengan yang kualitas baik. ya mungkin perbandingannya 1:2. Yang kualitas rendah 2 takaran dan kualitas bagus 1 takaran. Pada saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allah Allah ainur riba. Allah Allah ainur riba. Ini adalah riba. Riba, riba al-fadl namanya. Karena korma termasuk dianggap oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah asnafur ribawiyah, barang-barang ribawiyah, yang artinya tidak boleh ditukar tambah. Barang-barang ribawiyah ini adalah barang-barang yang tidak boleh ditukar tambah dan barang-barang yang tidak boleh diakhirkan penyerahannya ketika transaksi. Barakallahu fikum, atau dilakukan penukaran. Tidak boleh lebih dari yang lainnya, atau bahasanya kita tukar tambah. Dan tidak boleh juga diakhirkan pembayarannya atau penyerahan barangnya. Ini asnafur ribawiyah. Yang lainnya silahkan boleh. Barakallahu fikum. Mobil dengan mobil yang berbeda dengan harga. Barakallahu fikum. Atau mobilnya sama. Mungkin ada yang tua sedikit, ada yang agak baru dengan selisih. Berupa uang. Laras, tidak apa-apa. Tukar tambah. 1 mobil dengan 2 mobil. Tidak apa-apa. Tapi kalau itu adalah asnafur ribawiyah, maka tidak boleh kecuali satu jenis. Emas dengan emas. Perak dengan perak. Korma dengan korma. Barakallahu fikum. Garam dengan garam. Ini semuanya asnafur ribawiyah yang tidak boleh ditukar tambah antara satu dengan yang lainnya lebih. Barakallahu fikum. Jadi seorang ibu-ibu tidak boleh datang ke toko emas kemudian tukar tambah, karena itu adalah suatu yang diharamkan dalam syariat kita. Kata Rasulullah ini musibah. Terus bagaimana caranya, jalannya? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kau jual dulu punya kita ini yang kurang bagus. Ambil uangnya, ambil harganya, kemudian engkau beli yang bagus itu. Engkau beli yang bagus itu. Ya tentunya dengan cara menambah sedikit dari apa yang kurang. Syahidnya di sini barakallahu fikum bahwa korma itu sangat-sangat banyak jenisnya, antara satu dengan yang lainnya berbeda. Maka termasuk yang dianggap bagus di ayat ini adalah lina, bentuk atau jenis korma yang unggul. Barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan 'ala usuliha fa bi'idznillah." Dalam peperangan barakallahu fikum boleh melakukan hal yang demikian. Penebangan hak milik untuk menakut-nakuti mereka. Menakut-nakuti mereka sehingga mereka ciut nyalinya. Sehingga orang yang sudah ketakutan, ciut nyalinya tidak lagi memiliki tenaga. Tidak ada lagi semangat yang mereka miliki. Sehingga barakallahu fikum diperlakukan apa saja atas mereka, mereka tidak lagi bisa ngapa-ngapain. Barakallahu fikum. Termasuk cara dan taktik perang yang dilakukan. Maka ta'atu min linatin awtaraktumuha qa'imatan ala usuliha. Apa adapun yang kalian potong, kalian tebang dari jenis-jenis korma ini, atau kalian biarkan barakallahu fikum korma-korma itu tanpa ditebang, tanpa dipotong, biarkan di atas atas pangkalnya. Tapi idnillah, maka semuanya itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Waliyukhziyal fasiqin, dan agar supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan hina orang-orang yang fasik. Orang yang fasik adalah orang yang keluar dari ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala, orang yang menyelisih urusan Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang fasik. Fasik itu lebih umum barakallahu fikum dari kafir. Fasik termasuk orang kafir, termasuk orang muslim yang tidak taat. Dikatakan juga fasik. Barakallahu fikum. Intinya siapa yang tidak taat dikatakan fasik. Apakah dia keluar dari Islam atau masih dalam lingkaran Islam? وليخزي الفاسقين. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita tentang fai. Sudah dikatakan kemarin bahwa fai adalah harta rampasan perang yang didapatkan oleh kaum muslim tanpa ada peperangan. Tapi pasukannya lari duluan, mereka meninggalkan apa yang mereka miliki. Tapi adapun kalau harus melalui proses peperangan, maka itu namanya ghanimah. Barakallahu alaikum. Itulah namanya ghanimah. Kata Allah Subhanahu wa taala merangkan kepada kita, "Wa ma afallahu ala rasulihi minhum fama aujaftum min khaili wala rikab, walakinallaha yusallitu rusulahu ala man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir." Apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabinya, ma afa, apa yang Allah afa? Fai adalah pemberian. Baik. Fai adalah pemberian. Apa saja yang Allah berikan kepada rasulnya dari mereka, orang-orang Yahudi ini, barakallahu fikum, hartanya orang Yahudi Bani Nadir. Tapi fama aujabtum alaihi min khaili wala rikab, tidaklah kalian membuat lelah capek kendaraan-kendaraan kalian untuk kalian berperang. Tapi tidak ada peperangan sehingga kalian barakallahu fikum tentunya tidak lelah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka takut. Baik. Dan mereka pun diusir keluar dari negeri mereka. Tentunya pengusiran ini tidak akan bisa mereka mengambil semua harta benda mereka. Baik. Sehingga banyak di antara yang mereka tinggalkan barakallahu fikum menjadi harta taifaik milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi fa'i milik Allah Subhanahu wa taala dan milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum min al-yahud bani Nadir. Fa ma aujaftum alaihi min khair wala rikab walakin Allah yusallitu rusulahu ala man yasha. Akan Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan atas nabinya. Tapi untuk nabinya, atas siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari musuh-musuhnya. Mereka menyerahkan diri tanpa ada peperangan. Barakallahu fikum. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu Maha mampu. Jadi, tanpa peperangan mereka takluk. Mereka akhirnya pun diusir keluar dari negeri mereka. Ma afa Allahu ala rasulihi min ahli qura falillahi walil rasul. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada rasulnya dari harta Bani Nadir ini, baik. Atau yang lainnya dari orang-orang musyrikin, barakallahu fikum. Di setiap ada kemenangan tanpa ada peperangan, barakallahu fikum, yang biasa disebut dengan fai. Ma'afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura falillahi walil rasul, maka semuanya adalah milik Allah dan rasulnya. Baik. Tentu walaupun ini namanya milik Allah dan rasulnya, baik, pengalokasian dana atau penyaluran dana ini juga tetap kembali kepada kaum muslimin. Barakallahu fikum. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan barakallahu, tidak pernah menumpuk-numpuk harta untuk pribadi beliau alaihi salatu wassalam. Baik. Begitu ada sesuatu yang menjadi milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau langsung membagi-bagikannya. Hatta nafida ma indahu, sampai habis semua apa yang ada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sesuatu yang beliau simpan-simpan. Semuanya langsung habis. Barakallahu fikum. Sampai menjelang kematiannya pun harus ngutang gandum ke seorang Yahudi. Barakallahu fikum. Tidak ada sesuatu yang beliau simpan-simpan, yang beliau tumpuk-tumpuk. Kata Rasulullah SAW menggambarkan diri beliau dengan dunia ini, sayyid, ma ana wad dunya illa كمثل راكب استظل تحت شجرة ثم قام فتركها. Baik. Perumpamaan aku dengan dunia ini tidak lain kecuali sama seperti seorang yang mengendarai kendaraan, kemudian melewati sebatang pohon, kemudian turun dia menunaikan hajatan-hajatannya, mungkin pengen makan dari bekalannya, istirahat dari penatnya, kemudian setelah itu bangkit dia dan naik kendaraannya dan meninggalkan pohon itu. Baik, barakallahu fiik. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan beliau sederhana. Jadi walaupun dikatakan itu milik Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetap kembali kepada kaum muslimin. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Falillahi ma'afa Allahu 'ala rasul min ahli al-qura, falillahi walil rasul walidil qurba." Baik. Maka untuk kerabat-kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal yatama, dan untuk anak-anak yatim, wal masakin, dan untuk orang miskin, wa ibni sabil, dan orang-orang yang dalam perjalanan yang kekurangan atau terputus perbekalannya. Inilah tipe orang-orang yang bakal mendapatkan jatah baik. Mereka yang akan mendapatkan jatah baik. Baik. Untuk apa diserahkan ke mereka-mereka ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum." Agar supaya harta itu tidak hanya berpindah-pindah tangan di antara orang-orang kaya. Baik. Di tengah-tengah kalian. Harta itu bukan hanya milik orang-orang kaya, tapi juga harus dimiliki oleh orang miskin. Barakallahu fikum. Baik. Perlu diketahui bahwa yang namanya kemiskinan suatu yang tidak bisa ditiadakan. Barakallahu fikum. Miskin adalah suatu yang tidak bisa dihindari. Tidak bisa orang kaya semuanya, mesti ada yang miskin. Barakallahu fikum. Sehingga dengannya orang saling memenuhi kebutuhan. Baik. Saling memanfaatkan. Orang kaya akan memanfaatkan orang miskin, orang miskin memanfaatkan orang kaya. Barakallahu alaikum. Kapan ada orang kaya mesti ada orang miskin. Sudah menjadi ketentuan. Barakallahu alaikum. Walaupun dikatakan di sana Allah negara terkaya, negara paling makmur, tetap saja ada orang miskinnya. Baik. Tetap saja ada orang miskinnya. Ada saja perkara-perkara yang menjadikan terbedakan mana yang kaya dan mana yang miskin. Baik. Ini sudah menjadi sunnatullah. Karena di balik ini semuanya ada hikmah yang Allah kehendaki. Ini amal saleh. Barakallahu fikum. Ta'awun al-birri wa taqwa. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, agar supaya harta-harta itu bukan cuma sekedar berpindah-pindah tangan di antara orang-orang kaya semata. Wa ma ataakumullahu ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Baik. Miskin adalah orang-orang yang memiliki kebutuhan lebih dari pendapatan, namanya miskin. Baik. Barakallahu fikum. Jadi walaupun orang itu memiliki pendapatan mungkin banyak, per bulannya mungkin 10 juta. Barakallahu fikum. Bahkan lebih, tapi kebutuhannya lebih dari itu, maka tetap dicap dia sebagai orang miskin. Baik. Masya Allah. Baik. Misalnya pendapatannya, kalau orang rumah tangga kecil, barakallahu fikum, anak satu, pendapatan 5 juta per bulan, mungkin dikatakan sudah, barakallahu fikum, sudah bagus, sudah mapan. Tapi ketika keluarganya lebih banyak dari itu dan pendapatannya tetap masih 5 juta per bulan, ya bisa dikategorikan miskin. Kalau istrinya sudah 3 atau 4, barakallahu fikum, anaknya sudah banyak, sudah 20. Jadi, tentunya 5 juta dalam sebulan ini sangat-sangat tidak mencukupi. Maka dikategorikan dia sebagai orang miskin. Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, apa yang Rasul perintahkan kepada kalian, maka ambil, jalankan. Baik. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Rasul, baik, maka silakan kalian meninggalkannya, menjauhkan diri daripadanya. Baik, wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan takwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala syadidul iqab, sangat keras siksaannya. Baik, sangat keras siksaannya. Ini dalil barakallahu fikum yang menunjukkan bahwa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ahkam itu sama persis kekuatan hukumnya dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Baik. Sama persis yang ada dalam Al-Quran. Ketika Rasul melarang kita, jangan lakukan ini, haram hukumnya misalnya, maka persis yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Quran. Baik. Sehingga seorang perempuan ketika mendengar Ibnu Mas'ud mengatakan haram yang namanya tato, haram yang namanya barakallahu fikum mencukur alis, haram yang namanya mengikir gigi, haram namanya ini dan itu. Baik. Seorang perempuan mengatakan, sungguh aku telah membaca Al-Quran dari awal sampai akhirnya, tidak ada aku dapati pengharaman-pengharaman itu di dalamnya. Baik. Kata Ibnu Mas'ud, ada di dalam Al-Quran pengharaman itu. Baik. Ada dalam Al-Quran pengharaman itu. Tidakkah dia membaca ayat ini kemudian dibacakan itu? Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Baik. Apa yang Rasul perintahkan kepada kalian, silakan kalian jalankan, lakukan, tunaikan, dan apa yang dilarang oleh beliau, maka silakan tinggalkan perintah. Dan wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah, siapa yang mentaati Rasul sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata Ibnu Mas'ud, seandainya dia betul-betul seandainya engkau betul-betul membacanya, maka engkau akan mendapatkannya. Kemudian dibacakanlah ayat ini. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berhubungan dengan ahkam halal haram, taib wajib sunnah dan seterusnya. Baik. Itu sama dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya sekedar penyampai dari apa yang dikehendaki dan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau hanya rasul, menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan. Dan beliau tidak menyampaikan dan tidak berucap dengan hawa nafsu beliau, tapi semuanya adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dengan hawanya, akan tetapi semua itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uktub, baik, fa ma kharaja min hadza illa haqq." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, ketika beliau ini Abdullah bin Amr bin Al-As menulis-nulis hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang pun mengatakan, mengingatkan, kok jangan tulis-tulis ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dalam kondisi ridha dan kondisi marah. Baik. Maka Abdullah bin Amr bin Al-As datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa ya Rasulullah, aku menulis ucapan-ucapanmu sementara orang-orang melarangku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uktub, tulis. Fa ma kharaja min hadza illa haqq." Tidak ada yang keluar dari lisanku ini kecuali hak. Barakallahu fiik. Jadi sama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan melalui hadis-hadis beliau dengan apa yang beliau sampaikan dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala, hukumnya sama. Baik. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan kafarat majlis. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.